Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku sekalian, dan jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua dalam kegiatan rutin kita secara khusus di bulan Ramadan ini, kajian ilmiah yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah kemudian memberikan keriduannya, menganugerahkan keriduannya, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, kita akan mendengarkan sedikit dan beberapa keterangan berkaitan dengan pensyariatan qunut pada solat witir secara umum dan secara khusus di bulan Ramadan, pada penegakan solat tarawih atau qiyam Ramadan. Dikarenakan di hari ini adalah hari yang ke-15 Ramadan sesuai dengan penanggalan Hijriah di negeri kita, dan tentunya nanti malam masuk malam ke-16 yang menurut pendapat yang mendekati kebenaran dari pendapat para ulama, disenangi, disunnahkan, pada pertengahan Ramadan, pada penegakan solat tarawih atau qiyam Ramadan, kaitannya dengan solat al-witr pada solat tersebut, disenangi, disunnahkan penegakan qunut pada solat witir, agar kita terbimbing dengan ilmu agama, terbimbing dengan keterangan-keterangan agama dari setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita tegakkan. Maka kita berharap tentunya apa yang kita tegakkan dari ibadah solat tarawih secara umum atau qiyam Ramadan, demikian salat witirnya dan yang berkaitan dengan penyempurna ataupun yang disunnahkan dengannya seperti kunut pada witir. Mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan ini kita terbimbing dengannya dan menjadikan amalan kita shawab, benar. Karena amalan tidaklah diterima kecuali dengan keikhlasan dan benarnya amalan tersebut, yaitu sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad atau dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan pensyariatan qunut witir. Qunut itu sendiri ditinjau dari sisi bahasa adalah doa, ketundukan, khudu, dan ketenangan dengan ibadah. Kemudian qunut itu kalau ditinjau dengan pandangan syariat, doa yang ditegakkan di dalam solat pada tempat-tempat yang khusus ketika seorang berdiri solat, ketika seorang berdiri solat, dikatakan doa karena kunut adalah gambaran doa. Di dalam solat dikarenakan kunut ditegakkan pada saat solat, pada tempat-tempat yang khusus karena kunut, dari keterangan yang didapatkan dari riwayat. Pertama, qabla ruku, sebelum ruku. Kedua, ba'dar ruku, setelah ruku. Keterangan riwayat itulah yang nyebutkan bahwa kunut di tempat-tempat yang khusus di dalam salat, yaitu ba'da atau qabla atau ba'da, qabla ruku atau ba'da ruku, dan dikatakan pada tempat-tempat yang khusus pada saat berdiri, karena kalau dia qabla ruku itu tempatnya tentunya ba'dal qira'ah, kalau ba'dal ruku tempatnya tentunya ba'da setelah i'tidal. Yaitu setelah berdiri dan bangkit dari ruku. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian qunut dalam sholat witir secara umum adalah perkara yang dikatakan disyariatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan hal tersebut kepada cucu beliau Al-Hasan ibnu Ali dengan bacaan yang dibaca ketika qunut. Kedua, bahwa para sahabat Nabi didapati menegakkan qunut dalam sholat witir mereka, walaupun didapatkan dalam hal ini berselisih pandang apakah setiap witir atau sesekali dalam sholat witir. Namun dengan penegakan witir menunjukkan, penegakan kunut dalam sholat witir menunjukkan bahwa kunut itu ada asalnya. Rasulullah mengajarkan dan para sahabat menegakkan. Karena itu qunut witir perkara yang disyariatkan. Tentunya perkara yang disyariatkan dimaksud di sini yaitu perkara yang disunnahkan. Sehingga kalau dikatakan bahwa itu adalah sunnah, maka dianggap utama dan dianggap mulia dan sangat dihasung untuk menegakkannya. Kalaupun ketika satu waktu tidak ditegakkan, tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dalam sebuah fatwa beliau, al-qunutu min jinsid du'a as-sa'igh fi shalah man syaa'a fa'alahu wa man syaa'a tarakahu. Qunut merupakan dari jenis doa, sebagaimana telah kita dengarkan tadi. Qunut itu doa. Berkata Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Al-Qadi, Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Aridatul Ahwazi, tatabba'tu mawarid al-qunut fawajadtuha asyarah. Aku menelaah dengan telaah yang luas, aku dapatkan tempat-tempat disebutkan kunut 10 tempat. Fawajadtuha asyarah, tempat yang disebutkan di situ diantaranya ad-du'a, satu diantaranya ad-du'a. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kita lanjutkan perkataan beliau tadi, kita menyeberang kepada perkataan Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Qadi al-Maliki. Kita kembali kepada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kunut itu dari sejenis doa yang beredar di dalam solat. Maka siapa yang mau melakukannya, man syaa'a fa'al, maka boleh atau hendaknya dia mengerjakannya. Dan siapa yang ingin meninggalkannya, maka tentunya tidak mengapa dia meninggalkannya. Sebagaimana tadi telah kita katakan dan telah kita dengarkan keterangan hukum sunnah dalam as'ala kunut witir. Ditanyakan pula kepada Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-kunutu sunnah, sunnatun fil witr. Wa idza tarakahu fi ba'dil ahyan fala ba's. Qunut itu adalah sunnah dalam salat witir. Wa idza tarakahu, dan apabila dia meninggalkan qunut dalam salat witir dalam satu keadaan atau sebahagian keadaan, fi ba'dil ahyan fala ba'sa, maka tidak mengapa karena hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan Ramadan, apakah salat witir pada salat tarawih atau qiyam Ramadan juga termasuk perkara yang disunnahkan. Ulama berselisih pandang. Kalaupun mereka bersepakat sunnahnya qunut witir secara umum, berselisih pandangnya mereka bukan dari sisi sunnahnya, tetapi kapan dimulainya qunut witir pada Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Perselisihan ini secara garis besarnya pertama, salat apa pertama qunut witir disunnahkan selama Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan nampak inilah yang diamalkan oleh a'immah al-haramain di hari ini, yaitu mereka memulai kunut mulai dari malam pertama di salat witir. Yang lainnya berpandangan disyariatkan pada Ramadan tapi tidak di 10 hari yang pertama. Atau disunnahkan tidak pada 10 hari yang pertama. Pendapat yang lain, dan nampak ini yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan di bulan Ramadan karena riwayat yang didapati dari para sahabat penegakan qunut witir maka dimulai di pertengahan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Berkata Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala dengan apa yang kita telah nukilkan, hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Sehingga dari perselisihan yang ada, kita dapati dengan hukum ini. Artinya hukumnya sunnah. Sehingga mau ditegakkan di awal, mau ditegakkan di pertengahan, perkara yang lapang insyaallah ta'ala. Namun hanya saja, karena telah dinukilkan dari beberapa riwayat sahabat, maka dengan penukilan tersebut menunjukkan sangat disenangi yaitu di pertengahan bulan Ramadan sampai akhirnya wallahu a'lam bisawab. Dengan demikian, qunut witir ditegakkan dengan banyaknya dikerjakan oleh para sahabat di pertengahan akhir bulan Ramadan, sehingga sangat disenangi hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkata al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala, wa kadhalika kana la yakhussu bin nisfil akhir min ramadhan. والحجة في ذلك أن الأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة. Demikian tidak dikhususkan setengah yang akhir dari Ramadan, karena hujjah dalam masalah ini adalah hadis-hadis yang datang secara mutlak, tidak ada mengikat waktu-waktunya. Dengan keterangan kita, apa yang didapatkan oleh para sahabat atau apa yang didapatkan dari sahabat, itulah yang mungkin kita bersemangat melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun para ulama yang berpandangan mulai dari pertengahan yang akhir, dinukilkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dari beliau. Demikian dari Al-Imam Syafi'i. Demikian dari sahabat Ali. Demikian dari sahabat Ibnu Umar. Demikian dari sahabat Ubay Ibnu Ka'ab. Adapun ulama yang datang berikutnya, setelah sahabat, Itulah yang dipegangi oleh Ibnu Sirin. Demikian Zuhri, demikian Sa'id Ibnu Abil Hasan, demikian Yahya Ibnu Thabit. Dan ini juga pendapat Abu Bakar Al-Asram, yang semuanya bersandar dari riwayat-riwayat yang sudah disebutkan dari sahabat Nabi. Mereka kunut di setengah yang akhir dari Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walaupun athar yang datang sebagiannya kuat, saling menguatkan, dan sebagiannya lemah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berikutnya kunut witir tempatnya apakah qoblar ruku atau ba'dar ruku dalam salat witir? Dimaksudkan dalam salat witir adalah rakaat yang akhirnya, rakaat terakhir. Kalau itu 3 rakaat, maka dia di rakaat ketiga. Kalau itu 5 rakaat, maka dia di rakaat yang kelima. Rakaat yang akhirnya. Maka apakah tempatnya qoblar ruku atau bahkan ba'dar ruku? Maka didapatkan dalam masalah ini beberapa pendapat ulama beredar dalam beberapa riwayat yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kunut witir ba'da dan kunut witir qabla. Pendapat yang pertama mengatakan kunut sebelum ruku. Kunut sebelum ruku. Kunut sebelum ruku, karena Nabi didapatkan dari hadis Ubay ibn Ka'ab, kana yaqut qabla ruku. Beliau kunut sebelum ruku. Beliau kunut sebelum ruku. Dan dalam riwayat yang lain, kana yutir fayaqnutu qabla ruku. Beliau witir dan kunut sebelum ruku. Demikian, dengan pendapat ini, tentunya benar bahwa kunut qabla ruku. Pendapat yang berikutnya dari para ulama, ba'dar ruku. demikian didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dan para sahabatnya. Di antara sahabat beliau dinukilkan dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Berkata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kalau a'immatu al-khulafa, mereka bahkan bersepakat dalam menjalankan satu amalan. Nampak amalan itu adalah amalan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnah khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku 'alaiha wa 'addu 'alaiha bin nawajib." Bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku, berpeganglah dengan sunnah tersebut dan gigilah dengan gigi gerahammu. Berpegang eratlah dan gigilah dengan gigi gerahammu, yang menggambarkan sangat eratnya pegangan seorang terhadap as-sunnah. Beliau menghasung kita untuk berpegang dengan apa yang dilakukan oleh Khulafa Rasyidun. Sementara Al-Khulafa Rasyidun telah bersepakat sebagaimana dinukilkan riwayat darinya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Demikian pendapat ba'dar ruku' ini di sisi sebagian ulama yang lain, dan inilah yang dipegangi pula oleh Al-Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun hadis sebagaimana riwayat Hasan Ibnu Ali, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi witri idza rafa'tu ra'si wa lam yabqa illa sujud." Rasulullah mengajarkan kepadaku pada saat aku witir, apabila aku mengangkat kepalaku dari ruku dan tidak tersisa setelah itu sujud, yaitu berdiri iktidal tentunya, diajarkan kepada Hasan, "Allahumma hdini fiman hadaitu," dengan doa yang ma'ruf, doa khunut. Dan kalau ini juga tentunya ada riwayat, maka kita katakan sebagaimana yang pertama, ini benar. Pendapat yang berikutnya, yang mengatakan boleh memilih dua tempat tersebut, qablar ruku dan ba'dar ruku. Dan pendapat ini pendapat yang dipegangi oleh sebagian a'immah, di antaranya al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan babu al-qunut qabla ar-ruku' wa ba'dahu. Qunut sebelum ruku dan setelah ruku. Dengan demikian, karena tadi telah kita dengarkan keterangan ada dua riwayat, bahkan pendapat yang dipegangi oleh Khulafa Ar-Rasyidun sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', maka dalam satu keadaan boleh qabla ruku dan dalam keadaan yang lain boleh ba'da ar-ruku. Semuanya telah datang keterangannya. Wallahu a'lam bisawab wal ilmu indallah. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ammal kunut fan nasu fihi tarafan wa wasatun minhum man la yaru kunut illa qabla ar-ruku wa minhum man la yarahu illa ba'dahu. Kata beliau rahimahullah, dalam masalah kunut manusia terbagi menjadi dua, dua sisi, satu sebelum dan satu setelah ruku. Dan yang ketiga, wasat, pertengahan, boleh sebelum dan boleh setelah ruku. Maka kata beliau, para fuqaha'ul hadith, para fuqaha ahli hadith, ke Ahmad dan yang selainnya, yujizuna kilal amraini lima ji'is sunnah sahiha bihima, membolehkan dua perkara, kunut sebelum ruku dan kunut setelah ruku. Karena datangnya dua hadis yang sahih dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkata Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa ba'da al-faraq min al-qira'ah wa qabla ar-ruku yaqnutu ahyanan wa la ba'sa min ja'li al-qunut ba'da ar-ruku. Kata beliau dalam kitabnya Qiyam Ramadan, boleh menegakkan qunut setelah membaca qira'ah qabla ruku, setelah membaca qira'ah yaitu surah ba'dal fatihah sebelum ruku. Setelah membaca surah, surah yang itu setelah fatihah, qabla ruku. Dan kata beliau, tidak mengapa seorang menjadikan kunutnya ba'dar ruku. Tentunya ini beredar dalam keterangan yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian qunut ditegakkan oleh orang yang sholat bersendirian, dan tentunya imam. Dan tentunya imam tentunya imam. Dan imam menyebutkan kunutnya dengan jahar. Dengan jahar. Kenapa demikian? Karena kunut adalah doa yang sifatnya doa disunnahkan seorang mengaminkannya. Sehingga kalau dia sholat sendiri, dia mengaminkan sendiri. Ketika dia sebagai imam, maka makmumin mentakminkannya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kunut witir. Bacaannya adalah apa yang dibaca bacaannya apa yang dibaca dari bacaan kunut witir yang diajarkan. Sebagaimana telah kita dengarkan, cucu beliau Hasan diajarkan membaca doa. Dalam lafaz Allahumma hdini fiman hadaitu, wa'afini fiman afaitu, watawallani fiman tawallaitu, wabarikli fima a'taitu. Maaf, saya salah. Allahumma hdini fiman hadaita, afwan. Allahumma hdini fiman hadaita, wa'afini fiman afaita, watawallani fiman tawallaita, wabarikli fima a'taita, wakini syarra ma qadaita, fa'innaka taqdi wala yuqda alaika, innahu ya la yadhillu man walaita wala ya'idhu man adaita, tabarakta rabbana wa ta'alaita, la manja minka illa ilaika. Doa ini dalam kunut witir inilah yang menjadi umdah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Demikian yang lainnya. Dan hadis ini dikuatkan oleh sejumlah a'immah hadis. Mereka mengatakan sanadnya sahih. Doa ini menjadi pegangan dalam kunut witir. Tetapi tidak menutup bacaan doa yang lain seperti apa yang dibaca oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penegakan qunut witir, dalam penegakan qunut witir. Seperti dinukilkan dari Umar ibn al-Khattab dan selainnya, tentunya dengan keterangan tadi yang menjadi pegangan bahwa seorang menegakkan kunut witir dengan doa yang diajarkan, yang ada akar, ada riwayat darinya, yang kedua kalaupun ingin menambahkan maka penambahan diinginkan tidak berlebih-lebihan bahkan diinginkan dengannya doa sehingga dia pun membaca doa tersebut. Doa yang dimaksud adalah doa al-ma'thur, doa yang juga ma'ruf riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan-bacaan doa. Bukan dalam kunut witir doa tersebut, tapi doa dalam tempat-tempat yang lain atau dalam bacaan-bacaan yang lain, bacaan doa beliau. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu dia berdoa dengan doa-doa tersebut. Namun, kalaupun dia berdoa dengan doa selainnya, bukan suatu yang dia dawamkan, dia kontinyukan, dia terus-menerus mengucapkannya di setiap kunutnya, karena doa tersebut bukan doa yang datang pertama riwayatnya tentang doa kunut sebagai bentuk tambahan, ataupun doa-doa dari Rasulullah karena dikhawatirkannya disangka itu adalah bacaan yang benar, ada riwayatnya, padahal tidak demikian. Karenanya dia membaca doa dengan tidak melazimkannya. Karena sifat doa, dia diberi kebebasan untuk memilih berdoa. Dia diberi kebebasan untuk memilih berdoa, falyatakhayyar ma syaa. Demikian juga difatwakan hal tersebut oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan didapati dari para salaf, mereka di kunut witir di qiyam Ramadan, mereka mendatangkan doa meminta Allah menolong kaum muslimin dan membinasakan orang-orang kafir dan menghancur dan memporak-porandakan orang kafir dan agamanya dengan permusuhannya terhadap kaum muslimin. Mereka berpandangan karena kunut witir sama dengan kunut nazilah. Sama dengan kunut nazilah. Secara khusus di malam-malam yang mustajabah, di akhir-akhir Ramadan atau di malam-malam akhir Ramadan atau 15 yang pertengahan sampai menuju akhir malam yang sangat diharapkan dikabulkan doa, dan tentunya Allah menurunkan di antara malam-malam terakhir tersebut malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bisawab. Demikian berkaitan dengan doa. Dan kalau dia sebagai munfarid, kalau sholat sendiri, karena sholat witir secara umum ditegakkan secara sendiri, ataupun witir dengan tarawih, bisa saja seorang berpandangan afdol sholat seseorang itu di rumahnya selain yang wajib. Pendapat Imam Syafi'i, sholat tarawih bahkan disenangi bersendirian. Demikian pendapat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Jadi kalaupun dia sholat bersendirian, dia bisa menegakkan kunut witir. Demikian ketika dia berjamaah, dia menegakkan secara berjamaah dipimpin oleh imamnya. Karena sholat jamaah yang menegakkan kunut witir adalah imam. Makmum mengaminkannya. Kalau dia sholat bersendirian, dia memakai lafaz untuk dirinya sendiri sebagaimana tadi, Allahumma ihdini fi man hadaita. Allahumma ihdini fi man hadaita. Dan kalau dia untuk imam dan bersamanya makmum, maka dia mengatakan Allahumma ihdina fi man hadaita. Demikian dinukilkan dari para a'immah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di antaranya al-imam an-Nawawi, al-imam al-Baghawi, dan terakhir atau al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian juga yang terakhir imam yang kita bisa nukilkan, maksud kami Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam sebuah fatwa beliau alal imam, alal imam ayyadu'wa bisighatil jam'i, bagi imam untuk menyebut dengan konteks jamak karena dia dengan makmumnya. Fayaqul, dia mengatakan Allahumma hdina fiman hadaita, Allahumma hdina fiman hadaita, bukan Allahumma hdini fiman hadaita, tetapi Allahumma hdina fiman hadaita, liannahu yad'u li nafsihi walil ma'mumin, karena dia berdoa untuk dirinya sendiri dan juga untuk jamaahnya yaitu makmum. Wallahu a'lam bisawab. Demikian bacaan doa. Jadi bacaan doa sebagaimana yang telah datang riwayatnya, dan kalau maupun ditambah juga dengan sebagaimana yang telah datang riwayatnya dari para sahabat, ataupun kalau mau ditambah dengan bebas, maka ditambah dengan doa-doa yang ada riwayatnya secara umum dari Nabi. Demikian, kalaupun dia membaca dengan doa selain doa tersebut sebagai bentuk tambahan, maka dia tidak melazimkannya, mendawamkannya, yaitu bacaan itu saja sehingga dipahami bahwa itu adalah riwayat, padahal itu adalah bukan riwayat. Tetapi mungkin dia membaca sesekali dan membaca di lain kali dengan konteks ataupun lafaz dengan doa yang dia ingin sampaikan kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian terakhir tadi, kalau dia sendiri dengan lafaz sendirian, kalau dia dengan jamak dengan lafaz jamak. Namun karena waktu telah masuk waktu duhur, sehingga kita cukupkan keterangan-keterangan di sini. Insyaallah taala, kalau memungkinkan keterangan tentang qunut witir kita ambil pada pengajian nanti malam ba'da salat tarawih insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.